kita bersantai-santai ya di sini ya. Asik. Yang aku anak reggae tangannya harus diangkat tinggi-tinggi. Bareng Apache dan juga Sansibar Big Bear. Yeah. Yeah. 1 2 3 4.